tanpa ia mengetahui sedikitpun hukum syariat tentang madaratnya membaca buku tersebut. Bagaimana bentuk taubat yang harus dilakukannya? Tinggalkan buku-buku itu. Bertaubat kepada Allah dengan syarat-syarat taubat yang diterangkan oleh para ulama, menyesali dari perbuatan yang lalu, meninggalkan permasalahan tersebut, dan bertekad untuk tidak kembali selama-lamanya ke permasalahan itu, dan menggantikan itu dengan yang lebih baik, yaitu ilmu syar'i. Belajar ilmu, mengkaji ayat, pelajari tafsirnya, hukumnya, halal, haram, belajar akidah dari kitab-kitab Ahlus Sunnah, kitab Tauhid, Kafi Syubuhat, Sulut Thalathah, dan yang lain. Kitab-kitab hadis, akhlak, ataupun hadis ahkam. Sibukkan diri dengan ilmu syar'i. Adapun kalau memang dia miliki kitab-kitab terdahulu itu, bakar, musnahkan. Disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Saunul Mantiq an Ilmil Kalam wal Mantiq, bahwa asal muasal masuknya mantiq atau filsafat ke tengah kaum muslimin di zaman Ma'mun, ketika khalifah ketika itu dikepung oleh Mu'tazilah, beri masukan-masukan yang menyimpang, sehingga diminta untuk dengan alasan meluaskan wawasan kaum muslimin, masa melulu yang mereka pelajari cuma Quran dan Sunnah saja, biar mereka tahu budaya orang lain, tidak seperti katak dalam tempurung. Coba kita minta buku-buku filsafat yang ada di Yunani untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka dikirim delegasi ke Yunani untuk meminta beberapa kitab induk dalam filsafat guna menambah perbendaharaan pustaka kaum muslimin, kata orang-orang Mu'tazilah. Kata Imam Suyuti, orang-orang Yunani ketika itu yang di kuasai atau dipimpin oleh orang-orang Nasoro, para pendeta-pendetanya sudah sekian lama memfatwakan kepada raja-raja Yunani untuk menyimpan kitab-kitab filsafat itu di gudang, disimpan rapat-rapat, tidak boleh disentuh, tidak boleh dikeluarkan. Pendeta mengerti kalau kitab filsafat ini merusak agama. Pendeta. Sehingga mereka minta kepada raja-raja Yunani untuk selalu menyimpan rat-rat buku ini. Jangan dikeluarkan sama sekali. Ini merusak agama. Datang ini delegasi Mu'tazilah ke Yunani minta beberapa kitab induk filsafat untuk diminta oleh Khalifah Abbasi Ma'mun guna menambah perbendaharaan perpustakaan kaum muslimin. Dirapatkan oleh Dewan Gereja dan Raja Yunani, kata mereka, lu kebetulan jangan minta kitab induknya, sak gudang suruh bawa semua, bersihkan gudang kita. Karena mereka tahu dengan ini mereka akan rusak. Dan terjadi kenyataannya, masih sangat sulit membuang pengaruh filsafat dalam dirinya. Berkaitan dengan yang tadi, ya butuh bantuan tentunya dari orang yang lebih berilmu. Nah, kalau masih ada syubhat di kepalanya, masih ada kerancuan, ditanyakan. Selama dia ikhlas lillah, Allah akan beri taufik kepadanya untuk mengetahui al-haq dan meninggalkan al-batil, konsultasi dengan orang yang lebih berilmu, di samping tadi yang telah kita sebutkan. Siapakah Alwi Al-Maliki yang tinggal di Mekah? Salah seorang penerus dan ulama usu dari kaum Sufiyah, dan alhamdulillah telah mati. Dan kesesatannya telah dibantah oleh para ulama sunnah dari Hay'at Kibar Ulama di Mamlakah Arabiyah Saudiyah. Apakah hukumnya makan dari hasil bekerja di bank? Riba tentunya haram, dan memakan dari hasil yang haram, membuat doa terhambat, tidak diterima oleh Allah, seperti mana dalam hadis riba ash'ath akhdar yutilu safar yarfa'u yadaihi ila sama' yaqulu ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudiya min haram fa anna yustajab lah. Orang mengangkat tangan, rambutnya kusam, safar panjang, mengangkat tangan berdoa, ya Allah, ya Allah, tetapi makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, dan dimasuki dari yang haram, maka bagaimana Allah akan kabulkan doanya? Tidak barokah. Segera bertaubat kepada Allah dan cari penghasilan yang halal. Kita diwajibkan birrul walidain. Bagaimana mensikapi orang tua yang sufi sedangkan kita sudah berusaha untuk meluruskannya? Nasihat. Dinasihati. Ibrahim alaihissalam menghadapi orang tuanya yang musyrik, azar. Didakwahkan tauhid kepadanya. Dakwahkan dengan baik, dengan tetap menjaga akhlak, tetap menjaga sopan santun dan tata krama di hadapan beliau. Antipati, antipati. Prinsip tetap prinsip. Tetapi sikap dan akhlak kepada orang tua harus tetap dipertahankan. Jangan kemudian konfrontasi ini terlalu menyolok. Kamu tampakkan kebencian sedemikian rupa, kamu bentak-bentak, orang tua kamu akan mengambil kesimpulan, oh ini salafi. Berani bentak kepada orang tua, berani melototi orang tua. Jangan. Halus, tetap, akhlak, tapi prinsip tetap sampaikan bahwa itu sesat. Agama adalah Quran, agama adalah sunnah, bukan sufi. Jamarto yang sering bersama Arifin Ilham, apakah berarti telah menjadi pengikut Sufiyah setelah tahu as-sunnah sebelumnya? Model da'i apakah dia sekarang? Ya, jawabannya seperti pertanyaan Anda. Hal mar'u ala dini khalilih. Orang itu agamanya mengikuti teman sejawatnya, dengan siapa dia bergaul. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullu qarinin bil qarini yaqtadi. Kalau kamu tanya seseorang, jangan kamu tanya bagaimana dia, bagaimana pemahamannya, bagaimana agamanya. Cukup kamu tanya siapa teman-temannya, siapa orang yang bergaul dengannya. Bergaul dengan siapa, itulah dia. Kata para ulama salaf, qad yakhfa ar-rajulu qad yakhfa 'alaina bid'atuhu wa la takhfa 'alaina ulfatuhu. Seorang itu mungkin tertutupi di hadapan kami kebid'ahannya, enggak jelas bid'ah apa yang dia lakukan. atau bid'ah apa yang dia yakini, atau bid'ah apa yang dia katakan, gak ada. Samar, gak bisa dilihat, gak bisa dipegang, belut. Mungkin bisa orang seperti itu. Tapi satu yang tidak bisa mereka sembunyikan, ulfatuh, pergaulannya. Yang ini gak mungkin bisa ditutup-tutupi. Karena orang akan memilih teman bergaul dengan yang sepemahaman dengan dia, yang satu aliran dengan dia, yang satu fikrah dengan dia, satu manhaj dengan dia. Tidak mungkin tidak. Wattuyuru ala ashkaliha taqa'u, kata pepatah Arab, burung itu hinggap kepada yang sejenisnya. Elang ya sama elang, burung dara ya sama burung dara, burung gereja sama burung gereja, selalu. Nggak akan ada burung dara ikut terbang bersama gerombolan elang. Habis. Dia bersama yang sejenis dengannya, yang sekeluarga, satu keturunan, satu tipe dengannya. Begitu pula orang, begitu pula manusia, tidak mungkin tidak dijadikan teman sejawat, dijadikan teman bergaul. Kenapa? Karena ada kecocokan. Pemikirannya sama, akidahnya sama, manhajnya sama, amalannya sama, sehingga senang untuk dijadikan teman gaulnya. Kenapa kamu bergaul dengan fulan? Kenapa kamu bisa berteman, bersaudara dengan fulan? Karena kamu tahu dia juga cinta sunnah, dia cinta salaf, dia kembali kepada Quran dan sunnah. Kalau tidak, akan ada gejolak dalam hati kamu. Gak cocok dengan seorang itu. Bagaimana cocok? Dia mengingkari ayat Allah, dia menghina sunnah Rasul, mempermainkan hadis Rasul. Kamu gak cocok, gak mungkin bisa dekat, bermesraan, bergaul dengan dia. Gak akan bisa, pisah. Yang ada, orang-orang awam membangun atau menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat ibadah sering beralasan bahwa kuburan Nabi SAW berada dalam Masjid Nabawi. Bagaimana kita harus menjelaskan bagaimana gambaran kuburan Nabi tersebut, karena saya belum pernah melihat sama. Saya juga gak pernah melihat kenyataan di dalamnya kayak apa. Yang jelas, yang sebatas saya tahu, ditutup dengan pagar dari kuningan. Terus adapun kalau ditanya kuburan beliau di dalam Masjid Nabawi, pertama yang perlu kita pahami bahwa ancaman-ancaman Rasulullah SAW seperti yang tersebut tadi dalam beberapa hadis tetap ancaman sampai yaumul qiyamah. Dilaknat pelaku-pelakunya, meniru Yahudi, meniru Nasara, sifat kaum musyrikin yang selalu menjadikan kuburan para nabi atau orang soleh mereka sebagai tempat peribadatan atau masjid. Ini sabda Rasul yang kekal abadi sampai kiamat. Lalu beliau wafat dalam keadaan rumah beliau, tempat beliau dimakamkan sallallahu alaihi wasallam, di luar masjid, di luar masjid beliau. Lalu Abu Bakar Siddiq wafat setelah itu, dimakamkan di sebelah Rasul SAW dalam keadaan tetap kuburan beliau di luar, rumah beliau di luar bangunan masjid beliau. Lalu Umar bin Khattab meninggal, dimakamkan pula di sisi Abu Bakar yang semula itu diinginkan oleh Aisyah. Tempat itu diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha untuk dimakamkan di samping ayahnya dan suami beliau radhiyallahu taala anhum. Namun kemudian Umar sebelum meninggal meminta tempat itu dan direlakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-Muhim, dimakamkan tiga orang ini, Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Nah, dalam keadaan kuburan di rumah beliau dan di luar, di dalam rumah beliau dan di luar komplek Masjid Nabawi. setelah para sahabat wafat, tidak satu pun yang tertinggal, ada satu pun yang hidup. Di masa khilafah Umayyah, di masa Abdul Malik bin Marwan atau Sulaiman bin Abdul Malik, dia bongkar itu rumah Rasul SAW dengan maksud meluaskan masjid pula, dimasukkan ke dalam area masjid. Siapa yang melakukan? Khalifah Umayyah. Sahabat sudah gak ada yang hidup, gak diketahui oleh Rasulullah SAW, gak diketahui oleh Abu Bakar, gak diketahui oleh Umar bin Khattab. Dan para ulama yang ada di masa itu telah berusaha menasehati. Tentu kewajiban mereka sebatas menasehati, mengingatkan, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW diterima, alhamdulillah. Tidak, mereka telah tunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Sehingga kesimpulannya bahwa itu dilakukan bukan seizin Rasul, bahkan tanpa beliau ketahui, tanpa diketahui oleh Abu Bakar maupun Umar. Lalu bagaimana larangan sholat di masjid yang ada kubur di dalamnya? Kapan Rasulullah larang itu? Ketika masjid beliau di luar rumah beliau. Dan ini sabda beliau yang abadi sampai yaumul qiyamah. Larangan itu tetap larangan, haram. Dan beliau sebutkan keutamaan sholat di masjid beliau 1000 kali dari masjid selain itu, kecuali Masjidil Haram. Dan ini juga kekal sabda ini sampai yaumul qiyamah, tetap mendapat keutamaan itu. Dan itu tentu beliau sebutkan dalam kondisi masjid itu tidak ada kuburnya, yang melakukan orang belakangan. Al-Muhim, keutamaan Masjid Nabawi tetap memiliki keutamaan. Larangan haramnya memasukkan kubur dalam masjid tetap haram, dan tidak ada dalil sedikit pun dalam peristiwa ini, karena itu bukan dilakukan Rasul. Sunnah tentunya 3 macam. Ada sunnah kauliyah, ada sunnah amaliyah, ada sunnah takririyah. Sunnah dalam bentuk ucapan beliau, sabda, atau perbuatan beliau, atau dilakukan sahabat dan dibenarkan oleh Rasul dengan beliau diam, atau membenarkan apa yang dilakukan atau dikatakan para sahabatnya. Dari 3 ini mana yang dilakukan Rasul terhadap masuknya kuburan beliau ke dalam masjid beliau? Gak ada. Bukan sabda beliau, justru sabda beliau melarang hal itu. Bukan perbuatan beliau, bukan pula takrir beliau, karena dilakukan jauh setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu pun para ulama ahlu sunnah mengingatkan, kalau Anda kebetulan di sana, jauhi kubur. Jangan sholat di dekat kuburan Rasul SAW. Masjid Nabawi luas. Dan kita, atau setiap mukmin, kewajibannya adalah mentaati Allah dan mentaati Rasul SAW. Apa yang disabdakan Rasul kamu, itu yang kamu taati. Apa yang difirmankan Allah, itu yang kami ikuti. Rasulullah melaknat pelaku itu. Maka dikemanakan hadis-hadis ini? Hanya karena perilaku seorang khalifah yang belakangan hidupnya. Dilupakan semua sabda-sabda Rasulullah yang sedemikian keras. Bahkan beliau ucapkan itu 5 hari sebelum beliau meninggal. Bahkan beliau katakan itu seperti kata Aisyah dalam keadaan beliau menghadapi sakaratul maut. Dalam keadaan kritis, tidak meninggal. Dilupakan ini semua. Di mana diletakkan akal dan iman? Masyaallah al-afiyah. Apa sih untungnya ulama sufi itu menyelewengkan akidah yang hak? Kalau keuntungan dalam artian di kacamata mereka ada, yaitu mempertahankan pamornya, mempertahankan kedudukannya, tetap disanjung, tetap diagungkan, dijadikan rujukan, tetap mendapatkan harta orang dengan cara yang batil. Itu keuntungannya dengan kacamata mereka, yang kalau dengan kacamata hak itu tentunya haram dan justru mendatangkan kesengsaraan dan celaka, tidak barokah. Apakah sudah sunnatullah ada yang hak, ada yang batil? Iya. Semenjak diciptakannya Adam alaihissalam, para nabi, para rasul selalu menghadapi musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Para nabi itu menghadapi musuh, para syaitan, jin dan manusia, saling membisikkan kalimat-kalimat palsu yang dihiasi. Terus sampai hari kiamat, ada hak, ada ahlul hak, ada ahlul batil, ada kufur, ada iman, ada tauhid, ada syirik, ada surga, ada neraka. Sunnatullah. Kalau tidak demikian, tidak akan diketahui oleh Allah siapa yang jujur dalam imannya, siapa yang jujur dalam tauhid, dalam Islamnya, siapa pula yang mengada-ngada dan berdusta dari orang-orang yang mengaku taat kepada Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mengikuti beliau. Kalau tidak demikian, tidak akan ada yang dimuliakan, tidak ada pula yang akan dihinakan. Allah mengendaki, dan di balik itu ada hikmah yang Allah Maha tahu tentangnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.